Bagaimana hukum sholat di belakang imam yang punya boy-boy di rumahnya? Tahu boy? Hah? Nah, ini kebiasaan di sebagai orang Makassar ya. Ada kayak apa namanya? Yang dia gantung-gantung di rumahnya, kayak ada anak bayi dia pelihara. Ya, itu jin kalau ini mereka ya. Ini mereka, boy. Nah itu tergantung keyakinannya pada hal tersebut. Ada yang keyakinannya masuk ke dalam syirik akbar. Ada yang keyakinannya masuk ke dalam syirik apa? Syirik asgar. Yang syirik akbar itu tidak boleh sholat di belakangnya. Yang syirik asgar, dia tidak kafir kalau syirik asgar. Syah sholat di belakangnya. Baik.